Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'audu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa dengan kami dalam acara ceramah agama yang pada kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebahagian daripada hikmah-hikmah bulan Ramadan. Pendengar setia radio, begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam. Betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentarbiat kita. Ada tarbiat harian, ada tarbiat mingguan, ada tarbiyat bulanan, dan ada tarbiyat tahunan. Bulan Ramadan adalah salah satu tarbiyat tahunan yang tidak pernah dilewatkan. Dari 12 bulan, kita hanya dianjurkan untuk konsen satu bulan Ramadan itu, agar supaya kita mendapat dan meraih berkat-berkat yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Banyak pahala yang disiapkan pada bulan ini. Sekalipun mungkin orang itu tidak berpuasa, namun walaupun tidak berpuasa, tapi karena ada alasan. Umpamanya pada waktu bulan suci Ramadan hadir, dia dalam keadaan sakit. Atau pada waktu bulan Ramadan datang, dia sedang melaksanakan perjalanan safar. Dan atau mungkin pada waktu bulan suci Ramadan datang, dia dalam keadaan sudah uzur, sudah tidak berdaya, memang sudah tidak juga mampu untuk melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Nah, dengan tidak berpuasanya oleh karena syara atau oleh karena rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ikhlas, dia tidak berpuasa karena halangan itu. Maka, dia juga telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kalau Allah telah memberikan satu keringanan, kalau kita tidak ambil, nah itulah kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita ambil, walaupun tidak berpuasa, tapi karena itu adalah satu keringanan dari Allah, maka orang tersebut telah mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menerima rukhsah dan keringanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat dia itu mampu untuk menggantikan dengan berpuasa di bulan-bulan yang lain, maka orang tersebut mendapatkan pula pahala dan ganjaran yang tidak kurang dari seperti dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan apabila dia juga orang tersebut sanggup untuk memberikan penggantian dengan fidyah, maka orang tersebut mendapatkan pula pahala dan ganjaran yang tidak kurang seperti orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan jangan khawatir, tak perlu kita khawatir, walaupun tidak berpuasa, Tapi karena itu adalah suatu keringanan dari Allah, maka Allah akan memberikan nilai-nilai kepada orang tersebut. Karena yang namanya ibadah itu bukan oleh karena, wah saya sanggup kok. Nah, jadi kesombongan itu tidak perlu kita itu tampilkan di hadapan Allah. Ya kalau memang kita sedang diberikan ujian sakit atau mungkin dalam safar, ya sudah kita ikhlas saja demi untuk kita meraih dari pahala rukhsah tersebut. Di bulan suci Ramadan, itu adalah suatu bulan yang sungguh banyak sekali sarana-sarana dan ganjaran-ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan bulan suci Ramadan seolah-olah di bulan suci Ramadan itu Al-Quran telah diturunkan keseluruhannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran huddalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan furqan atau pembeda. Oleh karena Al-Quran sebagai petunjuk, maka tidak ada alasan bagi umat Islam masih mau mencari-cari tuntunan dan petunjuk-petunjuk lain. Walaupun sehebat-hebat kecerdasan manusia, tidak akan sanggup menjamin keselamatan hakiki tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan memang sudah banyak manusia yang mencoba untuk mendapatkan kebaikan dengan cara-cara mereka sendiri, yang akhirnya dia gagal mendapatkan kebaikan sejati. Mungkin ada yang menganggap bahwa apa yang mereka cari itu sudah didapat, padahal itu hanya kebaikan semu atau kebaikan sementara. Yang dimaksud kebaikan itu adalah kebaikan yang mengandung kebenaran. Walaupun itu kebaikan, tetapi jika tidak ada kebenaran di dalamnya, maka kebaikan itu hanya bersifat sementara. Sedang Al-Quran telah melengkapi kebaikan dengan kebenarannya. Hukum-hukumnya telah jelas, apa perintahnya dan apa larangannya. Jadi kita sering kejebak dengan bahasa kebaikan. Padahal kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ada kebaikan menurut diri sendiri. Kebaikan menurut diri sendiri itu belum tentu bisa disetujui oleh kebaikan banyak orang. Begitu juga kebaikan diri sendiri dan sudah didukung oleh banyak orang, tetapi belum didukung oleh hukum. Artinya hukum di dalam syariat itu Al-Quran. Karena kebaikan-kebaikan yang tidak terdukung oleh Al-Quran, maka kebaikan itu hanya sampai pada tingkatan-tingkatan duniawi saja. Padahal kita semua tuh menginginkan bahwa kebaikan yang kita lakukan di dunia ini hendaknya berdampak untuk bisa mendorong dan membawa kita kepada alam akhirat yang lebih baik lagi. Tapi kalau kebaikan itu tidak didukung oleh kebenaran, yang di mana Al-Quran tidak mendukungnya, maka kebaikan itu hanya mentok di dunia saja. Pendengar setia radio kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran dengan arti-artinya, maklum, kalau orang Arab nggak perlu diartikan, karena orang Arab itu memang sudah pasti tahulah bahasa Al-Quran. Tapi kalau kita-kita ini orang Indonesia, apalagi orang Jawa. Maaf kalau saya bilang orang Jawa, karena saya orang Jawa. Jadi membaca ayat saja kadang-kadang tidak akan bisa menyamakan dengan lafaz-lafaz yang dibaca oleh orang-orang Arab atau orang-orang yang fasih di dalam bacanya sekalipun mereka itu bukan orang Arab. Kalau kita tidak tahu artinya dan tidak memahami maknawiyahnya di dalam Al-Quran, kita masih mendapat pahala membaca. Tetapi untuk mengetahui maksud dan tujuannya mau dibawa kemana kita oleh Al-Quran, ya kita mesti harus tahu arti dan maknanya Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita tuh membaca Al-Quran, kemudian kita tahu terjemahnya dan tahu tafsirnya serta tahu makna tujuannya, maka akan terlihat betapa tidak Al-Quran itu benar-benar kitab yang harus kita pedomani. Di Al-Quran banyak menceritakan cerita-cerita lama, cerita-cerita zaman dahulu atau sejarah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran terus kemudian kita tahu artinya, bukan berarti saya itu ingin memilah-milah di dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Al-Quran banyak sekali menceritakan masa lalu, yaitu sejarah. Kemudian Al-Quran mengatur peraturan-peraturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Harus begini dan harus begitu. Nah, itu namanya hukum. Terus kemudian Al-Quran itu juga menyampaikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, itu namanya ramalan atau nubuatan. Dan Al-Quran di dalamnya penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan duniawi atau jasmani, maupun ilmu pengetahuan rohani atau keagamaan. Kemudian di Al-Quran juga menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, Asma'ul Husnanya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada sejarah, ada hukum, ada nubuah, ada ilmu pengetahuan, dan ada juga pemberitaan dan pemberitahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan kalau umat Islam itu mencari tahu tuntunan dan mencari-cari bimbingan di luar dari Al-Quran. Nah, sejarah pada penciptaan tentang peristiwa Nabi Adam dan peristiwa pembunuhan putra Nabi Adam, Qabil atas Qabil, ya. Kemudian cerita banjir yang melanda kaum Nabi Nuh alaihissalam dan peristiwa kaum Nabi Lut yang dihujani belerang di kota Sodom dan Gomora. Kemudian peristiwa Nabi Ibrahim dengan patung-patung dan berhalanya. Kemudian peristiwa Nabi Musa alaihissalam, peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam, peristiwa Nabi Isa alaihissalam, dan masih banyak sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Pendengar setia Radio Gita Mustika Nusantara, walaupun itu cerita atau sejarah, namun ingat, oleh karena itu ada di dalam Al-Quran, tentu itu juga bisa menjadi dan harus menjadi petunjuk atau tuntunan. Maka secara itu juga akan menjadi satu pedoman terhadap kehidupan manusia di zaman sekarang. Mengapa tentang pembunuhan Qabil atas Qabil juga diceritakan di situ? Apa sebabnya? Dan mengapa kaum Nabi Nuh ditenggelamkan? Pasti ada sebab-sebabnya. Atau kaum Nabi Lut juga dihujanin belerang, pasti ada sebab-sebab. Nah, dari kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Agar supaya apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang pernah melanda kaum-kaum terdahulu akan menimpa dan datang pada masa kita, kita akan diam saja. Pasti kita akan mengambil sikap. Apakah akan mengikuti orang-orang yang bermusuhan terhadap kebenaran atau kita akan bergabung terhadap kebenaran itu. Inilah sebabnya makanya sejarah lebih banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Yang tidak boleh diabaikan. Jadi pelajaran yang harus bisa kita pilih jika kemungkinan datang peristiwa itu di zaman kita sekarang ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Al-Quran adalah merupakan pelajaran-pelajaran yang pernah terjadi di masa yang lalu dan juga terjadi di masa sekarang dan juga bisa terjadi di masa yang akan datang. Hendaknya kita yang telah mengetahui tentang sejarah itu mengambil hikmah dan pelajaran agar supaya kita termasuk golongan dan kelompok orang-orang yang mana. Baiklah kita lanjutkan pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara. Hikmah dan keistimewaan bulan suci Ramadan yang lain adalah turunnya Lailatul Qadar. Banyak ya yang sudah tahu tentang Lailatul Qadar. Ya mungkin baru tahu tentang Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu Lailatul Qadar? Kalau kita baca di dalam surat Al-Qadr ayat 1 sampai ayat 5, nampak sekali bahwa di situ adalah ada satu peristiwa yang perlu kita pahami. Bunyi ayatnya kurang lebih demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya kurang lebih demikian. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera atau damai sejahtera pada malam itu hingga terbit fajar. Pendengar setia radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatasi dari ceramah pada kesempatan kali ini, maka sampai di sini terlebih dahulu. Kemudian insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang hikmah Ramadan. Untuk itulah saya akhiri ceramah pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.